Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 55 dari surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmalin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami akan memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu suatu kebaikan? Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Allah berkata numidduhum, kami yang memberikan. Madda yamuddu, kami yang memanjangkan, kami yang melangsungkan. Menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rezeki, sumber segala rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja harta dan anak, sebenarnya iman yang kita miliki juga adalah rezeki dan anugerah terbesar darinya. Kesehatan yang kita alami saat ini adalah anugerah terbesar darinya. Tidak sehat, tidak baik walaupun memiliki harta dan anak yang banyak. Ilmu pengetahuan adalah rezeki dan itu sungguh luar biasa. Orang bodoh tidak dapat menggunakan hartanya dengan baik. Anak yang bodoh bisa mendurhakai orang tuanya daripada membahagiakan orang tuanya. Jadi, kita perlu memahami bahwa ketika Allah memberikan iman kepada kita, bahwa Allah mencintai kita. Inna Allah yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib, walakin Allah la yu'tid dina ila man ahab, fafariha man ahab. Allah memberi dunia, harta dan anak dalam ayat 55 ini kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang tidak dicintainya, seperti ayat 55 ini. Tapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Maka berbahagialah orang-orang yang dicintai Allah yang dia diberikan agama. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja kita yang mendengarkan radio RRI yang berbahagia ini, kami di studio ini, para teknisi, para yang menyampaikan, seluruh staf RRI dari jajaran tertinggi sampai terendah, semuanya adalah orang-orang yang dicintai Allah karena mereka diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mendapatkan harta dan anak adalah sarana yang baik bagi orang-orang yang beriman, tetapi dia bukanlah tujuan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hidupnya untuk mencapai harta sebanyak-banyaknya. Orang yang beriman tujuan hidupnya bukan memiliki anak setinggi-tingginya sekolah atau pendidikan atau apapun yang dia raih. Harta dan anak adalah sarana yang baik, tujuan yang buruk. Harta yang baik dijadikan sarana untuk dapat beribadah. Dengan harta kita dapat naik haji dan menghajikan orang lain. Dengan harta kita dapat menghidupkan diri kita dan menghidupkan orang lain dengan zakat, infak, dan sedekah. Dengan harta kita dapat membantu orang tua kita dan orang-orang tua lainnya untuk dapat lebih hidup bahagia di rumahnya masing-masing. Dengan anak kita dapat mengharapkan dia menjadi generasi kita yang baik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anak menjadi tujuan yang buruk ketika kita sekolahkan dia untuk menjadi tumpuan hidup kita di masa depan. Karena betapa banyak anak yang begitu diharapkan, akhirnya menjadi durhaka dan malapetaka bagi orang tua. Inilah yang disebutkan Allah, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak kepada mereka itu kebaikan? Kalau tujuannya untuk mencapai harta dan anak, maka itu adalah keburukan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana akan mengkaji lebih jauh tentang harta dan anak ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat ke-55 ini untuk kita kaji secara lebih dalam dan akan membukakan wawasan kita. Karena di dalam ayat ini Allah meluruskan paradigma pemikiran kita semua, termasuk orang-orang yang tidak mau taat dan tunduk kepadanya. Ayah Sabuna, apakah kamu mengira? Nah, ini ya, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita dengan paradigma kita yang terkadang salah ya, pemikiran kita itu. Orang-orang kufur yang digambarkan oleh Allah bahwasanya mereka menganggap harta dan anak mereka itulah yang akan menyelamatkan mereka. Tidak mungkin kami dihukum ya. Allah kemudian menjawab, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan berarti kamu punya banyak anak, bukan berarti kamu punya banyak harta, itu semua akan semakin membuat kamu bisa dekat dengan kami. Tapi bisa saja itu berubah, malah itu semua menjauhkan dirimu dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbaiki kembali paradigma pemikiran kita, dan paradigma pemikiran yang benar itu adalah sesuai dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala di dalam pembukaan surat Al-Ankabut juga mencoba untuk memperbaiki paradigma pemikiran kita. Karena banyak di antara kita yang beriman kepada Allah menganggap dengan keberimanan kita maka hidup kita akan lempang-lempang saja tanpa ada tantangan di dalam menjalaninya. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa ketika kamu mengatakan kami beriman dan kamu tidak akan mendapatkan cobaan? Ya, tidak. Malah ketika kamu mengatakan beriman, akan banyak sekali cobaan yang Allah akan berikan kepada kamu untuk menguji kualitas kamu. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atau salah di dalam berpikir, ya saya kan sudah beriman, tapi kok ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang beginilah, yang susahlah, yang ada meninggallah dan sebagainya. Ya, jangan salah. Sebagaimana juga kesalahan berpikir dari orang-orang yang kufur ketika mereka mengatakan bahwasanya ketika mereka mendapatkan harta dan juga anak, maka kemudian itu artinya mereka tidak salah. Salah. Fazarhum fi ghamratihim. Sikap ingkar mereka, sikap tidak mau tunduk, sikap tidak taat kepada Allah, melanggar aturan syariat walaupun punya banyak anak dan juga punya banyak harta, bukan berarti itu suatu hal yang dilegalkan, tetapi itu adalah sesuatu yang salah. Begitu juga dengan gambaran berpikir orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah menganggap bahwasanya perbuatan baiknya itu akan bermanfaat bagi dirinya. Allah dengan tegas di dalam surah An-Nur mengatakan, wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu zam'anu ma'an. Ya, orang-orang yang kafir itu perbuatan mereka, amal baik mereka, tindakan baik mereka di dalam kehidupan dunia ini kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana di tengah padang pasir. Ya, yahsabu zam'anu ma'an, yang dikira oleh orang yang haus itu adalah seperti air tampak dari kejauhan, akan tetapi ketika dia mendekat lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan apapun. Ya, perbaiki cara berpikir kita kembali bahwa untuk mengetahui apakah cara berpikir kita benar atau tidak, maka ikuti aturan agama, ikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerangka berpikir kita akan menjadi suatu kerangka berpikir yang benar. Karena kalau tidak, maka kita akan menganggap bahwa istri kita adalah segala-galanya, anak kita adalah segala-galanya yang akan menyelamatkan kita, harta kita yang banyak akan bisa menjadi sebagai kad kita untuk bisa melegalkan berbagai cara, melegalkan berbagai apapun yang kita inginkan. Tidak seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa kalau kita mengikuti aturan main syariat, maka itu semua adalah benar, tetapi pada saat kita melanggarnya, maka itu adalah suatu kesalahan yang terbesar. Saya kira itu saja. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa bingkainya adalah aturan main syariat. Aturan main syariah itulah yang harus kita bingkaikan sehingga kita menempatkan harta dan anak itu sebagai sarana bukan tujuan, agar Allah sebagai tujuan hidup kita. Waridho kamatlubi, itulah bingkai syariah. Tujuan hidup ini bagaimana anak dan harta dijadikan sarana untuk mencapai tujuan waridho kamatulubi itu. Maka ketika demikian kita dapat melihat kesimpulannya, harta dan anak itu cobaan. Cobaan itu adalah baik dan cobaan itu bisa buruk. Sebagaimana ujian, cobaan itu bagikan ujian. Anak yang naik tingkat itu adalah baik, tapi anak yang tidak belajar mengalami kegagalan itu adalah buruk. Alimtihanu yukromul mar'u wa yuhan. Ujian itu, cobaan itu membuat manusia mulia atau terhina. Kapan dia menjadi baik, harta dan anak yang cobaan tadi? Ketika dia itu dijadikan sebagai sarana. Tetapi kapan cobaan harta dan anak ini menjadi dampak buruk bagi dunia dan akhirat? Ketika itu menjadi tujuan hidup orang tertentu. Maka dapat kita ambil kesimpulan yang paling penting, harta dan anak adalah cobaan, maka jadikan dia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan jangan jadikan ia tujuan. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba terhadap harta dan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.